Sudah kau datang padaku setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan padaku, kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku setelah kau siksa diri. Apapun.